Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina al-hadil amin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbak yu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah Allah Subhanahu wa taala tasih kepareng maringi kesarasan, maringi wekdal ingkang dangang kagem kita sedaya. Katitik wonten kalau dangan dalu punika kita tasih saged makempal. Makempal wonten dunia maya nggih, mboten wonten dunia nyata, saperlu badhe lajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid. Lan wonten pepanggihan ingkang sampun kalampahan kala wingi kita ngancik bab judulipun tumbal lan sesajen nggih. Ananging wonten bab niki tasih wonten setunggal hadis malih ingkang dereng dipun waos. Pramila saking menika wonten kalau dangan dalu niki kanthi izin palilahipun Allah Subhanahu wa taala kita badhe maos hadis cacah setunggal lajeng mangke dipun lajengaken malih maos pitakenan-pitakenan ingkang lumebet. Insyaallah dalu niki radi kathah wekdal kagem ngaturaken utawi mawasaken layang pitakenan ingkang sampun lumebet. Wa an Tariq ibn Shihabin, saking Tariq bin Shihab, huwa Tariq ibn Shihab al-Bukhli al-Ahmasi Abu Abdillah ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam walam yasma' minhu. Saking Tariq bin Shihab, Tariq bin Shihab niku asmanipun Tariq bin Shihab al-Bukhli al-Ahmasi Abu Abdillah. Piyambakipun nate mirsani nggih, nate nguningani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yasma' minhu, ning dereng nate mireng hadis saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun seda nalika warsa 83 Hijriyah. Saking Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nate paring dawuh, dakhalal jannata rajulun fi dhubabin wa dakhalan nara rajulun fi dhubabin. Dakhalal jannata rajulun, ana pawongan lanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pawongan lanang mlebu swarga fi dzubabin, jalaran laler. Wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin, lan ana pawongan lanang mlebu neraka jalaran utawa jalaran laler disebabake dening laler. Laler niku kewan cilik sing sok mencok wonten papan panggenan ingkang reget. Menika laler basa Indonesianipun lalat. Lalat nek basa Jawane laler nggih. Basa kramane laler napa kula mboten ngerti napa. Lilir napa-napa. Qalu, para sahabat sami taken, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kedatosanipun kados pundi to Kanjeng Nabi? Kok ngantos wonten piantun kakung mlebu swarga jalaran laler? Kok ngantos wonten lelakon nggih pawongan lanang mlebet neraka jalaran apa? Laler. Menika hadis wonten gandeng cenengipun wonten magepokanipun kalian judul tema utawi irah-irahan bab. Irah-irahan babipun tumbal lan sesajen. Niki Nabi sallallahu alaihi wasallam nyebataken wonten piantun kakung mlebu neraka krana laler, wonten ugi piantun kakung mlebet swarga krana laler. Lajeng para sahabat sami pitaken niku larah-larahipun kados pundi duh Kanjeng Rasul? Kok nganti wonten pawongan kakung mlebu neraka gara-gara laler niku? Qala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih banjur paring sabda, marana te lewat rajulani wong lanang cacah loro ala kaumin, marang sewijining kaum. Tentu wonten wong lanang loro niku lumampah lelungan adoh ngliwati sewijining kaum. Lahum sonamun, kaum iku mau anggadai sesembahan rupa brahala. Ana wong lanang loro nembe lelungan adoh ngliwati sewijining kaum. Kaum iku mau duwe sesembahan rupa brahala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarribalahu syai'an. Ora kena ana pawongan siji wae sing lewat, sing ngliwati desa mriku kejaba dheweke kudu napa niki ngaturake sesajen. Dados enten wong loro liwat sewijining desa, la wong desa niku duwe brahala. Nek ning wong liwat kowe kudu menehi sesajen, kudu menehi tumbal kanggo brahala iki. Lagi kowe kena liwat kene, entuk liwat. Faqalu li ahadihima, banjur para kaum iku mau sing manembah marang brahala niku kondo marang pawongan loro. Qarib, kowe kudu ngaturake sesajen, kowe kudu menehi sesajen, kudu mbeleh satu kewan diujubke kanggo sesembahane kaum kene, diujubke kanggo brahalane sing mapan ana desa kene. Qala laisa indi syai'un uqarrib, laisa indi syai'un uqarrib, aku ora duwe tumbal, ora duwe satu kewan sing iso tak beleh, tak dadekake sesajen. Ora duwe, wong aku ki wong lelungan adoh kok. Kon beleh wedhus, kon beleh sapi, ora duwe dhuwit. Tuku pitik ya ora duwe dhuwit, ngoten niku wangsulane. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Iku para prajurit sing mapan wonten desa mriku wau ngendika qarrib walau dzubaban. Kowe tetep kudu menehi sesajen, tetep kudu mbeleh satu kewan diujubke kanggo brahala iki senadyan mung rupa napa wau laler. Faqarraba dzubaban fa khallu sabilahu fadakhala an-nara. Enten wong loro sing liwat wau sing setunggal niki terus golek laler digeblek napa dipulut, lajeng diaturke pinangka sesajen kanggo si brahala. Fakhallu sabilahu, banjur para prajurit kondok, wis saiki kowe kena liwat sebab kowe wis ngaturake sesajen marang sesembahanku. Senadyan mung rupa laler. Sesajen rupa laler. Saiki monggo katuran. Napa niki? Liwat. Bebas lewat jalan tol napa jalan desa bebas. Pada kalan naro anaking nggih wong lanang sing ngaturake sesajen kanggo brahala niku dingendikake Kanjeng Nabi niku dheweke di mlebu wonten nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lil akhar qarrib, nggih para prajurit niku kandha marang pawongan lanang siji ne malih, qarrib kowe kudu menehi sesajen. Wa qala pawongan lanang niku kondo ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajal. Aku kuwi ora tahu babar blas, aku ora tahu gelem, aku kuwi wegah ngaturake sesajen kanggo sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Senadyan mung sak laler, aku tansah gegondelan marang syariatku, gegondelan marang Al-Qur'an, kegondelan marang hadis Nabi, marang dawe Allah, dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ora bakal aku ninggalake akidah Islam senadyan ming rupa laler tak rewangi pecahing dodomu taing ludiro. Senadyan dadaku pecah, senadyan getihku ditumplak, ora bakal aku gelem ngaturake sesajen marang Brahola. Niku kondone wong lanang sing siji. Nek sing siji wae kongkon menehi sesaji purun nggih. Ning mlebu neraka. Sing siji niki wegah. Fadarabu unuqahu. Banjur para prajurit niku sami nesu ngamuk wong lanang sing ora gelem menehi sesajen iki dikethok gulune. Pagas jangganipun. Nggih dipenggal kepalanya. Ngantos gumlundung. Pada khalal jannata ananging piyambakipun mlebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad. Hadis menika dipun riwayataken dening Imam Ahmad. Dipun riwayataken ugi dening Imam Abu Nuaim. Nggih saking jalur Tariq bin Syihab saking Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mauqufan bi sanadin sahih kan di sanad ingkang sahih mauquf nggih mandap. Sanatipun dumugi Salman Al-Farisi. Mereka pramila saking mereka wau wonten ngajeng dipun sebataken bilih Tariq bin Syihab niki nate mirsani Kanjeng Nabi. Nate kepanggih ning dereng nate mireng. Piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan mboten perlu bingung wong tau weruh Kanjeng Nabi kok ora tau krungu pengendikane Nabi. Nggih. Gampang mawon riyen nalika kula tasih alit niku nate weruh sinten nggih. Sinten niku tokoh sing kondang nek sakniki kan pun kathah internet. Jaman riyen mboten enten internet. Sinten? Zainuddin MZ. Kula nate weruh ning nggih dereng tau omong-omongan langsung kalih Pak Zainuddin MZ ngantos dumugi sedo. Ngoten niku. Kula nggih nate weruh sinten mleh nggih. Pak Mar'i Muhammad, Menteri Keuangan di era Orde Baru. Mar'i Muhammad itu Menteri Keuangan. Ngendikane dalemnya terucuk mereka, Pak. Damel masjid mereka. Kula nate, napa niki weruh ning mboten nate wawan pangandikan kalian piyambakipun. Dados wonten ugi peranganipun sahabat Nabi ingkang nate panggih dumateng Nabi ning dereng nate panggih pangendikan dereng nate midhangetaken pangendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Tariq bin Ziyad niku meriwayatkan hadis niki saking sinten? Salman Al-Farisi. Ceriasi ngoten niku para jamaah. Dados menawi kula saged menawi kula dipun keparengaken matur nggih critane niku Nabi dawuh ana wong lanang loro nembe lelungan ngelewati sewijining desa. Niku dijaga dening prajurit. Mas, sampean wong loro ora kena liwat desa kene. Kejaba kudu menehi sesajen tumbal kanggo brahala sing disembah ana desa kene. Nggih. Wong loro niki matur, "Lah kula niku wong lelungan adoh mboten duwe dhuwit, mboten gadah kaya." Nggih tumbas wedhus nggih mboten duwe, nggih pitik nggih mboten duwe. Dorong nggih mboten duwe. Ngendikane para prajurit niku, kowe tetep kudu menehi sesajen senadyan rupa laler. Terus sing siji semrintil golek laler, nggih. Kanjeng Brahola, Kanjeng Demit, Kanjeng Setan sing mapan wonten Brahola mriki, niki pinangka atur dahar saking kula kunjuk dumateng Kanjeng Setan sing mapan nang Brahola kene. Prajurite seneng, "Oh, kowe wis menehi sesajen, monggo silahkan lewat." Sing siji mas saiki kowe kudu menehi sesajen. Sing siji niki ahli tauhid para jamaah. Kula ora sudi, kula wegah ngaturake sesajen kanggo sakliyane Allah. Senadyan wing rupa laler. Tak rewangi pecahing dodo wutaing ludira ora bakal tak tinggalake agama Islam. Niki jos para jamaah. Nggih. Lajeng para prajurit nesu sing ora gelem menehi sesajen niku dipagas jangganipun. Nggih diketok gulune, gumlundung, mati. Ning matine mati syahid sebab Nabi dawuh dakhalal jannah dhewe mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika para jamaah sedaya. Niki kula ngaturaken bilih masalah sesajen nggih. Masalah meragat satu kewan diwujudke kanggo sakliyane Allah. Niki dudu perkara sing remeh temeh. Dudu perkara sing gampang, dudu perkara sing enteng. Niki perkara abot. Niki masalah tauhid, masalah syirik, masalah akidah sing bedakake antarane wong Islam kalih wong sakliyane Islam. Nah iki to sedaya sampun nggih lahir batin ucap syahadat sumpah setia tuhu wonten ngarsanipun Allah. Wonten ngarsanipun nggih kaum muslimin, kula nekseni mboten wonten sesembahan kejawi namung Allah. Kula nekseni Nabi Muhammad niku nabi lan utusane Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih kudu tansah gegondelan karo syariat. Nggih. Ora kok syariat ming diculke ming gara-gara mi instan. Syariat diculke ming gara-gara salah kepengin liwat desa. Nggih. Syariat diculke ming gara-gara pekewuh karo tanggane. Tanggane pasang sesajen menjadi acara kampung resmi. Elailo nek ramenu digrenengi gemeter dengkule ngoplok. Nggih. Makane dheweke mboten melu sesajen ki ora diketok gulune kaya niki. Mboten enten wong diketok gulune gara-gara mboten sesajen ten desane awake dhewe. Mboten enten. Nggih. Dados kita sedaya niki kedah tansah gegondelan kalian akidatut tauhid, akidah tauhid. Piwulang agami Islam ingkang estu-estu murni. Sing resik saking nggih amal-amal kesyirikan, amal-amal kebid'ahan. Dan zaman saat ini kathah wong niku nggih melariskan, mengkampanyekan ajak-ajak menungso nindakake kesyirikan ming gara-gara alasane napa? Nguri-uri kabudayan. Nguri-uri tinggalane nenek moyang. Na'udzubillahi min dzalik. Nggih. Mboten pareng. Nenek moyang mboten gadahi donya lan saisine. Nenek moyang mboten gadahi swarga lan mboten gadahi neraka. Ingkang gadahi swarga neraka niku ingkang nyipta donya lan la isini pun menika sinten? Kul huwallahu ahad. Kandakno sing nyipta jagat saisine menika Allah ingkang Maha Tunggal. Maknane nunggalake Allah niku napa mboten kok aku ki percaya Allah ki siji ora ning liyen. Para sahabat biyen gegondelan kali syariat niku dijungkati ngangge jungkat wesi ngantos ngelocok lulang mustakanipun. Lulangi sirah niku dijungkati nganggo jungkat saka kawat ngantek merotol rambute. Bilal bin Rabah niku dipepe wonten tengah padang pasir, dimbleki watu digawe gembrot menungso. Niku kongkon apa? Manembah marang Brahola. Kowe kudu melu ajarane nenek moyang, budayane wong-wong Arab Kures kudu tak tindakake. Nggih Bilal bin Rabah namung ngendika pripun? Ahad, ahad, ahad. Aku mung gelem manembah marang Allah kang Maha Tunggal siji. Ora gelem manembah marang sakliyane Allah. Enten melih lah apa tak kira sing pasang sesajen wiki nyembah Gusti Allah? Ora. Dheweke ya nyembah Gusti Allah, ya ning masjid ya salat. Niku sedanten mboten enten paedahe para jamaah. Sing kandha ngono sapa? Ingkang ngendika Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados awake dhewe mboten pareng nek enten ustaz, nggih kiai ajak-ajak tumuju dumateng ajaran tauhid. Malah nesu. Enten wong niku nesu. Diwacake ayat nesu, diwacake hadis nesu, dadi menungsa ora tedas dalil. Le matur niku ngeten iki. Wo apa-apa kok tak salahke, apa-apa kok tak anggap musyrik. Apa swargake arep tak untal dhewe malah ngeten niku. Na'udzubillahi min dzalik. Swarga menika kagunganipun Allah. Neraka kagunganipun Allah Subhanahu wa taala lan Allah Subhanahu wa taala sampun maringi kitab suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sampun ngirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nerangake glo wong ki nek kepengin mlebu swarga kudu ngene. Iku keterangane sampun wonten wonten nggih ayat, keterangane sampung mlaha nggih cetha wela-wela ketok mata. Nek pengin mlebu swarga kegondelan marang tauhid, nek kowe tumindak syirik mlebu ana sak jroning neraka. Niku pun cetha kados ini hadis niki semanten ugi. Nggih, hadis niki nyariyosaken wonten pawongan kalih niki wong seduluran wong kekancan niki. Sing siji dipeksa kongkon pasang sesajen, nek ra pasang sesajen kowe ora entuk liwat. Kula mboten duwe. Kowe kudu pasang sesajen senadyan rupa laler. Sepira to gedene laler niku? Nek mboten ngati-ati dadi jalaran mlebu nerakane Allah Subhanahu wa taala. Niki hadis senes kula nek kula sing matur jenengan mboten pareng pitados, mboten pareng percaya. Ananging umat Islam ingkang sampun lila lan legawa. ngakeni Islam niki agami ingkang leres asalipun saking Allah Subhanahu wa taala nggih nderek rambu-rambune Allah. Ora kok nderek rambu-rambu kabudayan mboten. Kabeh kok entuk atas nama kebudayaan mboten. Mboten berarti kula ngaji niku ngajak ngerusak kabudayan mboten. Kabudayan Jawa, kabudayan Sunda, nggih, Madura, Dayak, Bugis, nggih, Sasak lan sak piturutipun. Ingkang mboten nalisir saking syariat dipun tindakaken mboten masalah, mboten napa-napa. Dipun keparengake. Nggih, kula wong salwangsul matur bilih kula ngaturaken pengaosan niku mawi basa Jawa. Nggih, niku kelebu perangane kabudayan. Basa Jawa niku kelebu perangane kabudayan. Lah kendi niki napa senes budaya? Kendi metingkring ten mriki niku lho. Apa iki rumasane disik-isik ngan metu demite mboten. Nggih, niku agem pajangan. Dipun keparengake. Ning nek kendhi niku kok terus diwenehi cucuk ula ngeten niki, mengengeh ngeten niki nggih. Enten gambar makhluk hidup. Niki sing diawisi dening Kanjeng Nabi. Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Menungso sing paling abot nggih, pasiksane sesuk ana ing akhirat kuwi wong-wong sing tukang gambar makhluk hidup. Napa niku ula? Napa niku digambari sapi, napa digambari manuk emprit. Gambar makhluk hidup dipun awisi, nggih awake dhewe gawe kendhi ning sing aja ana makhluk hidupe. Nggih. Beleh satu kewan pareng mboten? Pareng. Ning diwujubke kanggo Allah, mboten pareng diwujubke kanggo sak liyane Allah. Kanggo Brahola, kanggo Dewi Sri. Dadi kula belak kotang terus terang mawon tanpa tedeng ngaling-aling. Nggih, upacara wiwitan niku upacara kesyirikan nih. Sebab dheweke ngaturake sesajen kanggo Mbok Sri. Ning mboten berarti mangan sega wiwit mboten pareng, sakniki sega wiwit pun kathah disadi. Monggo kula panjenengan sedaya dodolan sega wiwit. Enten sekule, enten ingkunge, enten greh petrek, enten apa niki? Terancam dikei tempel. Lan sak piturutipun disadi nyo sak porsi regane 5000 napa 10000 mboten napa-napa. Ning nek sesajen niku diwujubke kanggo sak liyane Allah niku syirik akbar. Padha karih wong niki wau. Nggih, ngaturke sesajen rupa laler kanggo sak liyane Allah. Nggih. Piyambake pun entuk liwat, selamat ning alam donya, ning mati mlebet neraganipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya kelebu golonganipun tiang-tiang ingkang mboten purun ngaturake sesajen kanggo sak liyane Allah Subhanahu wa taala. Senadyan ming rupa laler kewan paling cilik sing remeh, sing temeh, sing enteng. Yo mboten dipun keparengake. Dalilipun pundi? Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dawuh sira Muhammad menawa anggonku salat, anggonku meragat mbeleh sato kewan, anggonku urip, anggonku mati tak pasrahke kabeh kanggo Allah Subhanahu wa taala. Pangeran ingkang murba masisa jagat lan saisinipun. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, saking hadis kala wau kita sedaya saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan antawisipun sepindah. Aidhamu syirki wa in kana qalilan. Nggih. Dosa syirik niku dosa sing ngedape-dapi, sing gegirisi. Senadyan niku cilik. Nggih. Syirkul asghar, syirik cilik niku tetep dadi dosa sing paling gedhe. Dalilipun pundi? Inna syirka la dzulmun adzim. Tenane dosa syirik iku dosa sing paling gedhe. Dadi nek jenengan dikongkon milih, kowe pilih nyolong utawa pilih menehi sesajen rupa laler. Nggih. Nek sing wong tengen nggih, tiyang ingkang wicaksana, muslim muwahhid ingkang anggadhahi akidah tauhid tansah gegondelan kalih ajaran Allah lan Rasul, ya mbak pun mesti mboten milih karo-karone. Ning upama kepepet kon milih niku jek enteng dosa nyolong, ijek enteng dosa zina, tinimbang dheweke menehi sesajen kanggo sak liyane Allah senadyan ming rupa laler. Sebab kesyirikan niku dosa ingkang paling agung. Jadi dosa niku gede cilik niku mboten kok ditimbang mawi akalipun menungso mboten. Wah, nek dosane niku menimbulkan kerugian yang besar, niku dosa gede. Leres niku. Dosa syirik niku kerugiane ageng. Rugi ten alam donya, rugi ten alam akhirat. Kekal abadi sak lami-laminipun wonten nerakani Allah Subhanahu wa taala. Bila nuwun sewu rata-rata tiang-tiang ingkang nggih asring maido awang budayae kok apa-apa sithik-sithik kok syirik, apa-apa kok musyrik. Niku biasane wong-wong ngeten niku pendamelanipun mboten remen ngaji Al-Qur'an Sunnah. Nggih. Biasane niku wong sing mboten nindakake syariat agami Islam, tebih saking syariati Allah Subhanahu wa taala. Ewan dene kaum muslimin nggih, ingkang lahir batin lila legawa ngrungkepi agami Islam, nggih, saking lati ngantos dumugi ning ati piyambakipun insyaallah lila lan legawa nderek kitabullah, kitabe Allah, dawuhipun Allah, nderek sunnah Rasulullah, dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki alhamdulillah wonten mas-mas sing tesih nom-nom niki. Nggih, mumpung dereng kebacut. Nggih, akidah tauhid niki kudu tansah ditandur wonten atine generasi muda muslim. Nggih, mas-mas sing tesih nom-nom niki ampun nganti cerak-cerak marang tumindak syirik. Njaluk marang kuburan, nggih. Ndepeh-ndepeh ana nggon wit gawat, nggih papan-papan sing wingit. Napa melih nganti pasang sesajen niku syirik akbar. Pelakunya murtad dari agama Islam. Lain asyrakta layah batanna amaluka, menawa siratu mindak syirik sekabeh ngamal soleh niku ilang kabeh. Sekabeh ngamal soleh niku ilang kabeh. Bebasan madu, madu sak kendi, madu sumroh asalipun saking Yaman, madu sidr asalipun saking nektar daun napa niku bidara, pohon bidara, regane jutaan sak kendi niku pun dicampuri endrim sak seloki kanggo mboten niki madu sekendini. Mboten kanggo. Awake dhewe nindakake ngamal kuwata, ngabekti dumateng tiyang sepuh, lembah manah kalih wong sing luwih tuwa. Nggih, haji, umrah, salat lima waktu. Tumindak syirik pisan, bubrah kabeh. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Susu sak gentong ketetesan mangsi setetes utawa ketetesan racun king kobra setetes nggih pun bubar enten le gelem ngombe susu niku sing pun dicampur racun ula kobra. Syirik itu adalah racun nggih. Kesyirikan niku pinangka wisa nggih ingkang ngrusak sedanten amal saleh. Naudzubillah min dzalik. Senadyan niku syirik sing cilik niku tetep dadi dosa ingkang ageng nggih. Ibnu Mas'ud nate ngendika ngeten iki, li an ahlifa bi ghairillahi. Pripun niku kula hadise kok ra disupi nggih. Sa kula niku sumpah nyebat asmane Allah ning ngapusi, li an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi wa ana shadiqun. Aku sumpah nyebut asmane Allah ning aku ngapusi, aku ngedebus kerincing ning nyebut asmane Allah iku luwih tak senengi tinimbang aku sumpah nggunakake jeneng sak liyane Allah senadyan aku jujur. Demi nyirara kidul aku ora ngapusi. Contone niku. Nggih. Ibnu Mas'ud le kandha, aku sumpah nyebut asmane Allah ning aku ngapusi luwih tak senengi tinimbang aku sumpah ning nyebut jeneng sak liyane Allah senadyan jujur. Niki pinangka dalil bilih kesyirikan niku senadyan cilik niku isih luwih gegirisi tinimbang dosa ingkang ageng. Maknanipun dosa syirik niku dosa sing paling gegirisi, ingkang paling gedhe. Tsanian annal jannata wan nara maujudatani. Bilih swarga lan neraka sakniki niki sampun wonten wujute. Allah Subhanahu wa taala sampun nyipta swarga, Allah Subhanahu wa taala sampun nyipta neraka. Swarga niki sakniki pun enten. Neraka sakniki nggih pun enten. Mung kantun ngentosi. Ayo sapa sing gelem mlebu nyang swarga, sapa sing gelem mlebu nyang neraka. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba." sekabehi umatku bakal mlebu swarga. Kejaba sing wegah. Para sahabat sami taken, sinten niku tiyang sing wegah mlebu swarga Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, sing manut marang syariatku mlebu swarga, sing bangkang marang syariatku dheweke wegah mlebu swarga. Bangkang niku macam-macam sebabe. Wegah nindake syariate Nabi, mboten purun tunduk dumateng syariate Nabi ming gara-gara gegondelan kebudayaan. Gara-gara gegondelan gegujengan marang adat istiadat nenek moyang. Nauzubillahi min dzalik. Ampun ngantos. Kula niku Jawa tulen. Bapak simbok kula Jawa. Mbah kakung, mbah putri kula Jawa, mbah buyut, mbah canggah, waring kula Jawa kabeh. Kula pengaosan nggih mawi basa Jawa. Kula nulis ana caraka nggih tesih saged. Nggih. Papate kula kan suluk nggih saged nggihan. Ananging mboten berarti napa? Kita sedaya niki fanatik buta kalih kabudayan. Budaya-budaya sing diijini dening syariat ditindakake. Sing nalisir saking syariat Islam menika kedah dipun tilaraken. Sebab napa swarga lan neraka sakniki sampun wonten. Nggih. Pun kantun nunggu neraka niku nggih kantun nunggu sapa iki sesuk sing bakal tak kemah-kemah. Sing bakal tak juwing-juwing. Nggih menika tiang-tiang ingkang ingkar mboten purun tunduk dumateng syariatipun Allah, dumateng sunah-sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salisan annal maqsudal a'zam amalul qalbi hatta inda ibadatil awthan. Nggih, bilih ingkang dipun etung dening Allah Subhanahu wa taala niku amale ati. Amale napa? Ati. Senadyan sesajen niki ming rupa laler, ning nek niate niku wis ngaturake nggih peragatan satu kewan kanggo sak liyane Allah nggih niku kelebu tumindak syirik. Mboten berduli sing di nggo sesajen kuwi apa gajah, apa badak, apa kudanil, napa laler. Nggih sing dibiji niku rak niate. Niate tumindak syirik, nggih. Sarana kesyirikan niku maneka warna. Napa niku jenenge tumbal, napa niku jenenge wiwitan, napa niku jenenge sesajen, napa niku jenenge pancenan, sauger dheweke ngaturake sesajen, sembelihan, satu kewan sing diperagat kanggo sak liyane Allah niku jenenge tumindak syirik. Nggih. Dalilipun wong salwangsul. Kita aturaken. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anggonku salat, anggonku mbelah satu kewan, anggonku urip, anggonku mati, tak aturke kabeh kanggo Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados ampun sepisan-pisan awake dhewe niku kumawani nggih nindakake kesyirikan. Senadyan ming kanthi sarana laler, senadyan kanthi sarana dupa, senadyan kanthi sarana menyan lan sak piturutipun. Sauger niku sampun nindakake pangibadan dumateng saliyane Allah niku sampun kawastanan syirik. Naudzubillah min dzalik. Dadi mboten dipun tingali gedhe cilike kewan sing di dadekake tumbalan sesajen. Rabi'an qurbul jannati wan nar minal insan. Bilih swarga lan neraka niku celak banget kalih menungso niku. Nggih, cerak. Awake dhewe nek mboten ngati-ati nggih, muni sekecap niku isa dadi jalaran mlebu neraka. Muni sekecap saged dados jalaran mlebu swarga. Mila Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Li anna aqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ahabbu ilayya mimma tala'at 'alaihi syamsu." Aku kuwi maca zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, luweh tak tresnani, luweh gedhe ganjarane tinimbang donya saisine. Sekecap niku. Nggih. Wonten melih hadis Nabi nyariyosake wonten wong sing di nggih dipun dipentreng ngoten niku nggih, terus iblis niku teko nawani menawarkan nggih pitulungan, kowe gelem ra tak tulungi ning syaraté kowe nyembah marang aku, nek kowe gelem mantuk o, nek ra gelem kowe gedheko. Dheweke mantuk bar niku iblise guyu lunga, wong niki mati diobong, mati dalam keadaan napa melakukan kesyirikan. Ming mergo sak mantuk ngoten niku. Sak mantuk lho niku. Niku dadi jalaran swarga lan neraka. Sak mantuk niku iso dadi jalaran halal lan haram. Nggih. Cah wedok, nduk kowe tak rabekke karo si fulan iki gelem apa ora? Mantuk. Un halal. Awang bisu wonge. Ini mboten saged wangsulan, wangsulan nggih mantuk. Halal. Ini nek gedrek nggih dadi haram. Nggih. Dadi swarga kalih neraka niku cerak. Nggih. Mila saking menika kita sedaya kedah tansah ngangsu kawruh agami supados mangertosi endi to dalan-dalan sing gawe cerak marang swarga, endi dalan-dalan sing gawe cerak marang neraka. Sing gawe cerak ning swarga niku ditindakake, sing gawe cerak neraka dipun tebi. Sing paling nyerakke menungso dumateng neraka menika mboten wonten sanes kejawi namung kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ingkang angka gangsal at-tahdziru niki ngigiri-giri, ngigiri-giri meden-medeni minadzunubi saka tumindak dosa wa in kanat saghiratan senadyan dosa iku cilik fil hisban nalika dipun hisab. Dosa niku senadyan cilik mboten parang dipun tindakake kaya wau senadyan mung sak laler. Ha wong siji niku napa dheweke niku bakal napa nggih duweni penyangka ming gara-gara laler dheweke mlebu nerakane Allah Subhanahu wa taala. Mila para ulama niku asring paring pepeling kagem kita sedaya nalika kita niku anglampahi gesang wonten ngalam donya. Khalidzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Padha tinggalno dosa iku sing cilik lan sing gedhe. Ya iku sing diarani ketakwaan. Takwa niku napa ninggalake tumindak dosa kabeh ingkang ageng ingkang alit kabeh dipuntilar. Wasna' kama shin fauqa ardhi syauqi yahdharu ma yara. Lan sira iku nalika mlaku ana sak dhuwure ngalam donya iku mlaku kaya dene wong sing mlaku ana sak dhuwure lemah sing kebak beling. Kebak ri sing lincip-lincip. Yahdharu ma yara, mesti dheweke bakal ngati-ati. Anggone mlaku. Jenengan nabi melampah enten papan sing kebak rine niku rak mesti alon-alon ngati-ati nggih. Semanten ugi awake dhewe gesang ten ngalam donya kedah ngatos-atos. Sederengipun nindakake setunggal perkawis aku tak melu nguri-uri kabudayan niku taken langkung rumiyin. Dumateng para alim, dumateng para ulama, dumateng para kiai, para ustad. Nggih, kiai niki kula didhawuhi dening lurah tenggen kula niku sedaya warga kudu nindakake ngeten. Nggih. Niki kinten-kinten parang napa mboten niku sedekah bumi, nggih bersih desa. Napa niku bedah bumi niku ajeng duduk kuburan. Sak durunge duduk niku dipasangi sesajen langkung rumiyin, terus maca donga umat amit umat amit. Intine njaluk izin karo nggih sing mbau reksa ning lemah kono, niki lemah jenengan ajeng kula duduk dienggo ngubur menungsa. Niku jenenge acara napa? Bedah bumi. Niku nggih kesyirikan melih niku. Nggih. Mene sesajen kanggo sakliyane Allah, njaluk izin marang sakliyane Allah duduk kuburan dienggo mendem wong mati. Nggih, duduk kuburan duduk mawon mboten sah ngagem ritual napa-napa, anggo bedah bumi. Bedah lemah barang. Nggih, menika sedanten mboten dipun keparengaken. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, padha takono sira kabeh marang ala ulama menawa sira ora mangerteni. Nggih, dados dosa cilik niku kedah dipun tilar. Sing gedhe sing cilik dipun tilar sedanten. Wala tahqiranna. Pripun niku? La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Lan sira iku aja sepisan-pisan kumewani nyepelekake dosa sing cilik-cilik sebab gunung sing gedhe iku asale saka tumpukan kerikil-kerikil sing cilik-cilik niku. Nggih. Nah, simbah-simbah riyen asring dawuh kriwian dadi grojokan. Dosa sing cilik nek asring ditindakake niku saged malih dados dosa ingkang ageng. Sadisan bayanu si'ati maghfiratillahi wa syiddati uqubatih. Hadis niki pinangka dalil nggih agengipun pangapurane Allah Subhanahu wa taala lan pinangka dalil pasiksane Allah niku sarwa gegirisi. Nggih. Allah niku innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sekabeh dosa diapura dening Allah. Dosa nyolong, dosa rampok, dosa malima niku diapura dening Allah kabeh. Mateni wong niku diapura dening Allah nek tobat wonge. Nggih. Ning nek enten tiyang tumindak syirik ngantos dumugi seta mboten mertobat, mboten bakal diapura dening Allah. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Tanani Allah niku ora paring pangapura marang wong sing tumindak syirik, lan Allah paring pangapura marang dosa sakliyane kesyirikan. Ingkang pungkasan annal a'mala bil khawatim, bilih amal niku gumantung napa? Pungkasanipun gumantung penutupipun. Nggih. Kita sedaya asring nindakake amal soleh ning sederenge mati niku malah nindakake amal-amal kemaksiatan nggih mlebu neraka. Sak dangunipun gesang asring tu mindak maksiat ning sederenge sedo niku kok diparingi taufik hidayah dening Allah mertobat. Nindakake amal soleh nggih mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mbok menawi mekaten lan semanten menggah wawasan hadis ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi saged beto manfaat. Lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Bagaimana sikap kita jika orang tua kita menawarkan diri membuangkan ari-ari bayi? Sebab tahu kalau saya pendam sendiri tidak saya beri pernak-pernik seperti adat nenek moyang. Nggih diaturke kalih tiang sepuh niku matur kanthi sae. Kadang kala tiang sepuh niku tumindak ngoten niku mergo dereng mangertosi. Fadzakir fa inna dzikratan faul mukminin. Wene ana pepiling. Tenane pepiling iku migunani marang wong-wong kang iman. Ampun alah nek bapak ro simbok kae kok andanono paling ya ora iso. Ampun ngoten niku kok pun ngepal. Nggih. Kaya weruh sadurunge winarah wae. Kaya dukun. Nggih tugas awake dhewe niku rak napa niku usaha nggih. Nahnu nuhawil wallahu yuqaddir wallahu ala kulli syai'in qadir. Bismillah. Kita niku ngupadi. Kita sedaya ngupadi, ngupaya. Ewan dene hasilipun mangke Allah Subhanahu wa taala ingkang mutusaken. Nggih, dipun aturaken dumateng bapak, dumateng simbok, pak, mbok, niki hari-hari niki, nggih, miturut syariat Islam niku nggih, sami kalih getih. Sami kalih napa niku? Air ketuban mboten kudu di rumat niki dudu sedulure jabang bayi sanes. Jabang bayi mboten duwe sedulur rupa kakang kawah hari-hari sedulur papat limo pancer mboten enten niku. Keterangane wonten hadis, wonten ayat mboten wonten. Menawi kita sedaya anggadhahi kapitadosan ngoten niku, niku ateges kapitadosan ingkang nalisir saking syariat agami Islam dipun aturaken. Lha niku anak papat hari-hari nggih mung dipendem biasa mboten. Nggih mboten nemu lelakon sing horor-horor niku. Niku mung sugesti kemawon. E wondene kok ndelalah wo hari-harimu ra tok pendem anakmu dadi mecicil ngene iki malah kurang bejane mati. Niku pun takdir Allah mboten enten kaitane kalih perlakuan dumateng hari-hari kakang kawah mboten wonten. Nggih naudzubillah min dzalik. Bagaimana pandangan di waktu sholat, apakah harus di satu titik atau sujud? Nggih wonten pinten-pinten hadis nggih nyebatake bilih tiyang sholat niku peningalipun pandangan matanya niku namung wonten papan cacah kalih. Sepindah nalika sholat wonten sedanten sholat niki peningal niki nggih ningali wonten papan sujud. Nggih ningali enten nggih papan sing ajeng dinggo sujud. Niku sedanten gerakan sholat melihat ke tempat sujud. Kejawi nalika mangke sampun tasyahud nggih sampun tahiyat attahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyiban niku wonten riwayat dawuhake kita sedaya ningali pucuke driji penuding niki jenenge driji penuding nggih dados jenengan attahiyat ngeten iki nek pas tahiyat niku pandangan mata nggih mengarah ke ujung jari telunjuk. Senese niku menuju ke tempat sujud. Niku ingkang dipun aturaken fatwanipun dening kathah para ulama nggih antawisipun Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wallahu taala alam. Apa ada dalilnya kita habis salat kemudian kita salat lain harus pindah tempat atau bergeser dari tempat semula ketika salat? hikmahipun antawisipun mangke saya kathah nggih barang-barang ingkang badhe maringi kesaksian kagem awake dhewe. Ya Allah, kula mbiyen tangan niki ngenjang niku badhe maringi persaksian kagem awake dhewe. Nek tangan niku digunakake kanggo maksiat nggih dheweke kondok, ya Allah, kula mbiyen jaman urip ten ngalam donya digunakake kanggo maksiat dening wong niki. Nggih, wonten ayat antaqanallahu allazi antaqa kullasyai'in. Nggih. Terus awake dhewe sing duwe tangan, walah ngan tangan, walah let kulit, kowe kok malah menehi persaksian sing gawe abot aku iki kepiye? Tangan kalih kulit niki matur antaqanallahu allazi antaqa kullasyai'. Sing gawe aku dadi ngomong iku Allah sing gawe sekabehing perkara iso ngomong, Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi kulit-kulit awake dhewe, tangan-tangan awake dhewe. Iku sesuk matur. Nek lambene awake dhewe niku dikunci. Mboten saged kondo. Mboten saged ngedebus kerincing melih. Nggih. Awake dhewe saged ngapusi niku ming ten ngalam donya. Sesuk ten ngarsanipun Allah, lambe-lambe niku nggih. Utaminipun niku turahlambe.com. Niku sesuk dirangket, dikunci, mboten saged ngomong. Ning sing ngomong genti napane? Tangan kalih kulitipun. Semanten ugi nek kita salat ten mriki, susu alian ning kono, alian ning kono. Nggih. Niku saya kathah papan panggenan sing badhe maringi persaksian kanggo awake dhewe. Pramila saking menika dipun sebat nggih wonten salebetipun kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtail Musallin yasanipun seratanipun tulisanipun Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman. Hafizahullahu taala. Kelebu tumindak bid'ah. Kelebu tumindak sing kleru nggih mboten leres niku nek awake dhewe salat ten masjid niku manggone mbeguguk gajah gelar bondan tanpa ratu wonten panggon mriku mboten gelem tau mboten tau gelem pindah jenengan pun nate mirsani mboten eneng menungso wong niku nek salat ten masjid manggone mesti nang kono kuwi wis ngecim pokoke wong ora tau alian mesti manggone ning kono kuwi ora gelem alian. Ha menika kelentu, mboten pareng. Kejawi sinten? Ayo kejawi sinten? Imam. Oh imam kok arep pindah-pindah ya. Imam weng apa pindah kuwi. Nek nak sak liyane imam niku saene nggih pindah-pindah gumantung kahanan lan swasana. Aku ana ing cah cilik manggon, "Heh. Enten apa, Mbah? Ngecek kana. Ngerti apa ora kuwi nggon iki sapa?" Mboten ngerti kuwi nggonku ngalih kana. Kuwi wis papan panggon aku ning kono kuwi aja tinggoni, ora kena. Oke lah nangsarmu kowe ngoten niku. Nek mboten pareng ngoten. Enten pondok nggih ngoten niku enten rencang kula niku anggere mangkat ten masjid dhisik dhewe, mesti manggone ten pojokan sing mriko. Soft pertama ning sing cerak tembok. Sisih kiwa wis mesti ning kono kuwi. Wit pertama salat sunah nggih ten mriku, salat wajib ten mriku, salat sunah ten mriku. Bibar salat pengajian lungguhe nggih ten mriku ora gelem alian. Terus ten mriku niku. Nggih. Awake dhewe mboten pareng tumindak ngoten niku nggih. Pindah-pindah. Ning ingkang langkung sae niku saf ingkang sepisanan. Wallahu taala alam. Kula ugi nate maos hadis ananging kewala kula mboten pati emut mboten pati mangertosi derajat hadisipun dipun ngendikaken aja nyambung salat siji lan salat liyane nganti kowe zikir utawa pindah panggonan. Wonten hadis ngoten niku. Nggih. Sebab nek rampung salat langsung jenggelek salat melih niku dadi kaya nambah jenengan salat nggih, salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngadeg salat mboten pindah alian, mboten zikir langkung rumiyin. Kok kaya-kaya salat maghrib niku dadi 5 rakaat. Salat maghrib niku 3. Nah, supaya salat siji lan salat liyane kuwi kepedhot, niku dipedhot langkung riyen apa? Zikir langkung rumiyin utawa pindah papan panggenan. Wallahu taala alam. Mau tanya apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengan urat nadi leher kita? Terima kasih. Nggih, ingkang celak menika ilmune Allah Subhanahu wa taala. Mboten ateges Allah lebih dekat dengan urat nadi Allah niku mlebuten gulune awake dhewe mboten. Niku ayat ingkang dipun dadosaken dalil dening tiang-tiang sesat ingkang anggadai kapitadosan manunggaling kawula lan Gusti. Allah Subhanahu wa taala mboten mungkin manunggal marang awake menungso. Nggih. Sebab dalilipun kathah wonten Al-Qur'an dipun sebat ugi. Nabiullah Musa niku nate nyuwun dumateng Allah kepengin weruh wujude Allah. Rabbi arini angdur ilaika. Ya Allah, mbok paduka niku ngetingalake wujud paduka supados kula saged ngawuningani wujude panjenengan niku. Qala Allah Subhanahu wa taala dawuh lan tarani walakin ungdur ilal jabal ananging sawangan gunung sing gedhe kae. Hei Musa, ini staqarra makanahu fasaufa tarani. Nek kowe ijik isoh kuat nyawang gunung, nek kowe isih meruwi gunung iku mapan ana papan panggonane, kowe bakal isoh weruh marang aku. Nggih. Okay. Lajeng Allah Subhanahu wa taala tajalla rabbuhu lil jabal. Allah Subhanahu wa taala niku ngetok wonten sak gununge, sak mburine gunung. Lajeng gunung niku ja'alahu dakka, niku dipun dadosaken ambrol. Dipun sebat wonten para ulama ahli tafsir niku mustawiyan bil ardi. Gunung niku rata kalih lemah. Wa kharra Musa sa'iqa, lan Kanjeng Nabi Musa dawah tiba ngeblak semaput mboten kuat. Kamangka Nabi Musa dereng mirsani Allah Subhanahu wa taala. Allah nembe ngetok ten mburi gunung niku gununge pun ambyar. Kanjeng Nabi Musa tiba jengkelang semaput. Niku derajate Nabi Musa. Kok eneng menungso sing dudu nabi jare Allah menyatu dalam dirina. Nggih niku pun cetha ngayawara ngedebus kerincing. Mboten enten Allah menyatu dalam diri manusia. Terus maknane Allah niku luwih cerak kalih urat nadi niku pripun? Niku ingkang cerak maknanipun apa? Ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Kuwi ku jenenge takwil, mboten takwil. Nek takwil niku mboten enten dalile, nek enten dalile mboten diarani takwil. Dalile pundi? Allah Subhanahu wa taala dawuh marang Nabi Musa lan Nabi Harun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Musa, Harun, tenane ingsun, yektine ingsun iki bebarengan karo sira sak kloron. Aku weruh lan aku krungu. Jadi yang bersama dengan kita, yang dekat dengan kita itu adalah pendengaran, penglihatan Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ewan dene zati Allah Subhanahu wa taala niku mapan wonten sak nginggilipun langit. Aamintum man fis sama, apa sira iku padha iman marang Allah sing mapan ana sak nduwuri langit? Dados sing kang ngendikake Allah wonten langit menika Allah piyambak. Nabi sallallahu alaihi wasallam semanten ugi ngendikake Allah mapan wonten langit. Wonten sahabat anggadai budak, budak niki nindakake setunggal kesalahan terus ditapuk budak niku. Pok mboten niku. Nggih, terus budak niki mboten trima. Dheweke matur nginjang nek pun ten akhirat jenengan ajeng kula kandhake Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sing napuk budake niku gemeter. Wit pucuk rambut nganti pucuk sikil niku gemeter. Nggih, bareng krungu ajeng dikandhake ten ngarsane Allah sesuk ten akhirat niku gemeter wedi. Nggih. Jenengan duwe karyawan tumindak kesalahan ditapuk pok. Sesuk tak kandhake Gusti Allah tapuk neh pok malah ngono nggih. Ora ndek rasa wedi marang Allah. Para sahabat mboten. Nggih. Kandha are dikandhake Gusti Allah niku gemeter. Terus piyambake matur dumateng nabi-nabi, kula pun napuk budak kula. Kula ajrih nek sesuk dikandhake ten akhirat. Niku pinangka tebuse nek budak kula niku kula merdekake nun. Mboten kados pundi miturut pamanggih panjenengan. Nggih. Nabi dawuh, coba budake ditimbali mrene. Nalika budake sampun marak ngabiyantara dipun takeni ainallah. Nggih. Allah kuwi mapan ana ngendi? Qalat fis sama. Duh Kanjeng Rasul, Allah niku mapan wonten sak nginggilipun langit. Kanjeng Nabi dawuh marang sahabati atiqha fa innaha mu'minah. Budakmu iku bebas no, merdeka no. Tenane dheweke dadi budak sing beriman marang Allah. Jadi Allah, jadi Nabi niku piyambak ngelengganani nggih, mitadosi bilih Allah niku mapane wonten sak nginggilipun langit. Mboten kok manunggal nyawiji. Manunggal yang kawula Gusti niku aliran sesat niku naudzubillah min dzalik. Mboten parang dipun pitadosi. Wallahu taala alam. Bagaimana hukum memakai gelang yang berbentuk tasbih yang kadang digunakan untuk berzikir setelah sholat? Niki para ulama sami benten pamanggi. Nggih. Kula blak kotang terus terang tanpa tedeng ngaling-aling bares kures kemawon. Para ulama ahli sunnati wal jamaah niku sami benten pamanggih babakan napa niku tasbih kalung niku lho. Niku parang digunakake napa mboten? Nggih, perangan ulama niku kandha niku mboten parang hukumipun bid'ah. Perangan ulama ahli sunnah sanesipun ngendikake niku hukumipun mubah, kena. Nggih, sauger mboten nggadahi kapitadosan-kapitadosan ingkang aneh-aneh, klenik wu tasbih iki disabetke vampir ngledak semaput vampire. Wening pocongan tak duduhi tasbih langsung kelenger. Nggih, ane wong keneng santet dikalungi tasbih malah kejet-kejet ayo kejet-kejet ketekak gulune kejet-kejet gitu. Anange menawi fungsinipun murni kagem ngitung kula nek mboten nganggo tasbih niku jur lali wae. Zikire mau tasbih pun ping pinten, tahmid pun ping pinten niku asring lali. Tujuannya murni kanggo ngitung niku seperangan ulama niku ngeparengaken antawisipun Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullahu taala. Ewan dene semanten ingkang langkung utami tiyang niku maca zikir niku dipun etung mawi drijinipun. Nggih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ngoten niku. Utawa mawi ras-rasan iki nggih kena. Nggih, ras-rasan iki. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Niku ingkang langkung jumbuh cocok kalian praktek zikir ingkang dipun tindakake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados ganjaranipun langkung ageng lan kados ingkang kita aturaken mengke driji-drijine awake dhewe niki ingkang badhe maringi persaksian wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa taala. Apakah emotikon termasuk menyerupai makhluk hidup sehingga tidak boleh digunakan? Miturut pamanggih ulama ingkang kawula yakini kleresanipun, emotikon menika mboten kelebu gambar makhluk hidup ingkang dipun awisi. Sebab napa? Ada dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-suratu hiyar ra'su, idza quti ar-ra'su fala surata. Gambar makhluk hidup iku padha karo sirai, nek sirai wis diketok wis ora kelebu gambar makhluk hidup. Ngoten niku. Mboten enten makhluk hidup kok. Sirah tok mboten enten to nggih. Glundung pringis niku rak mung jarene. Kasunyatane kula kiambak nggih dereng nate weruh glundung pringis. Glundung pringis niku nggih emotikon niku. Nggih. Meringis, terus iso merenges nggih. Terus iso nangis nggih. Itulah glundung pringis yang sejati. Emotikon. Jadi glundung pringis niku napa emotikon niku glundung pringis milenial niku. Zaman biyen wong glundung pringis ki apa? Ah sakniki wong dadi ngerti to. Glundung pringis niki. Nggih. Lajeng Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala niku paring kesimpulan hukum saking hadis Nabi kala wau. Gambar itu adalah kepala, jika kepala dipotong sudah tidak berlaku hukum gambar. Pripun kesimpulanipun? Kesimpulanipun bilih sedanten gambar makhluk hidup niku nek pun diketok bagian awake sing ndadekake dheweke niku ora iso urip kanthi kahanan mengkono iku pun ical. Napa laranganipun pun boten wonten. Contone menungsa ngeten iki raine pun digawe gawe napa? Gawe polos, raine pun dibusak. Enten boten makhluk hidup boten duwe rai. Wenten wong ora duwe rai niku maksudnya bahasa kiasan nggih. Wong ora duwe isin maknane. Nek raine nggih tesih wonten nggih mboten. Nggih, aja meng golek rai wae, ra aku siji wae cukup gitu. Golek rai niku cari muka gitu. Ning kanthi kahanan kasunyatanipun mboten wonten makhluk hidup sing mboten gadai rai. Jadi nek rai pun diilangi niku nggih pun dikeparengake. Terus wonten gambar wong pun diketok dadane mriki pun diketok. Enten mboten menungsa diketok dadane iso urip. Mboten wonten, ah niku berarti pun pareng. Enten mboten menungsa diketok tangane liru iso urip. Enten mboten? Enten, mila jenengan mboten pareng gambar wong tangane loro ilang kabeh, itu masih termasuk larangan. Gambar makhluk hidup. Enten mboten menungso tangane loro diketok, sikile loro diketok, isih urip enten mboten? Enten. Ning nek gulune pun diketok urip enten mboten? Mboten enten. Nggih emotikon niku. Dados ada dasar pamanggih menika nggih, emotikon menika mboten kalebet gambar makhluk hidup ingkang dipun awisi. Namengke wala kula kedah matur bilih wonten benten pamanggih. Nggih. Wonten kalanganipun para ulama ingkang kula yakini emotikon menika mboten kelebet gambar makhluk hidup ingkang dipun awisi. Wallahu taala alam bisawab. Menyembelih hewan untuk keselamatan acara tertentu, apakah termasuk sesajen? Nggih. Nggih. Kok golek selamat kok dadak mbelih kewan iki lho. Nek jenengan ajeng kumpul yo awake dhewe ngumpul-ngumpul yo mbelih wedhus. Kek di anu gawe wedhus peluk atau cempe peluk. Niku pareng mboten pareng. Ning nek iki nek awake dhewe mantu, nek ora mbelih wedhus, nggih diwujubke kanggo sak liyane Allah, mesti mantune bakal cilaka. Ah niku sing dipun wastani kesyirikan syirik akbar, mboten dipun keparengaken. Nggih. Untuk keselamatan. Kok kaya-kaya nek ra mbelih wedhus ora bakal selamat lah niku lho kapitadosan niku. Dadi sing dibiji dening Allah niku kapitadosane wonten gen ati niki. Nggih. Amalul qalbi. Jenengan aja ngawontenaken acara, ngawontenaken mawon. Mboten kudu mbelih. Lah mengke mboten enten iwake tuku matengan sekilo, rong kilo nggih, terus dimasak, dipun dahar sesarengan. Nggih. Dados acara-acara nek ra mbelih engko ora bakal selamat menika kapitadosan ingkang nalisir ingkang kedah dipun buang tebih-tebih. Wallahu taala a'lam bissawab. Iki wonten pitakenan hukumipun tiyang ingkang seneng masturbasi lan delok film ingkang boten pantes lan tiyang niku menawi sampun tumindak maksiat, tiyang niku tobat tapi tumindak maksiat malih lan bertekad mboten tumindak maksiat. Ananging tiyang niku terjerumus malih ngoten sak teruse. Lah tiyang niku termasuk tiyang munafik. Amargi tumindak ngoten niku nyuwun pencerahanipun. Kawula nyuwun donga supados kawula mboten terjerumus maksiat. Ingkang makaping-kaping, nggih sepindah mboten anu nggih, mboten kelentu. Tiyang menawi tindak maksiat niku wajibe mertobat dumateng Allah. Senadyan mengke maksiat melih, nggih mertobat melih. Kados dene tiyang ingkang sinau mlaku, kaya dene bocah bayi sing sinau mlaku. Mlaku sejangkah tiba tangi melih, mlaku sejangkah tiba, kaya dene wong sing sinau nglangi. Nggih, sedanten cara nglangi digunakake. Nyemplung pisan ngombe sekendi. Mentah selenggek-lenggek niku aduh tele-tele. Nyemplung meneh aku rawani, nyemplung meneh supaya iso dicemplungke meneh, ngombe neh setengah kendi, wetenge kembung. Piye aku ora iso tenan? Intine adalah ketenangan katanya. Nglangi kuwi intine kudu tenang. Lah supaya tenang kuwi nek nglangi zikira ngono. Dadi nyemplung kolam zikir ijik kelep meneh. Nggih, tuku anu, tuku tangan kodhok ngeten iki. Nggih. Tuku tangan kodhok dipasang gen driji nggih. Ah, engko nek ngelangi nek wah aku tanganku obak-obak iki ya tetep lelep terus. Mungkin nek pun dipasangi niki, tangane dadi kaya kodhok ngene, engko saged kemampul. Pokoknya sedanten cara niku dipun tindakaken. Senadyan gagal, gagal, gagal dibaleni, dibaleni. Nggih, semanten ugi mas niki nggih, ingkang tumindak maksiat niku mertobat. Mengke kok kejelomprong melih mertobat melih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan weling kula enggal-enggal menikah. Niku tombo sing paling cespleng. Enggal-enggal menikah lan nganyar-nganyari mertobat ampun ngantos bosen mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab tobat niku kedah tansah dipun tindakaken sak dangunipun gesang lan asring nyuwun. Nggih ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala digawe gampang nindakake ibadah. Ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nyuwun dipun paringi istiqomah dening Allah Subhanahu wa taala sebab hidayah menika kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Menawi wonten rencang poso ngerawat terus nginep ten daleme awake dhewe. Nah, menawi awake dhewe niku maringi maem sik mboten kados pantanganipun dheweke niku pripun nggih? Kan pinangka tamu kedah dipun apa niki? Dipun layani. Nggih, enten wong poso ngerawat. Moro dayo jenengan cepaki gule kambing mawon gitu. Ben kepengin, ben ngeces, ben batal ngerawate. Ngoten niku. Sinambi dipun caosi pirsa. Mas, Pak, nuwun sewu, poso ngerawat menika setunggalipun nggih tindak pangibadahan ingkang boten nate dipun wulcalaken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entek-entekane jenengan poso ngerawat niku mengke malah dipencoki dening jin setan lelembut. Sing gawe rekoso panjenengan, gawe rekoso anak putu panjenengan. Nggih. Sampun kathah kedadosan wong niku poso ngrawat, poso ngebleng. Entek-entekane duwe khodam dipanjingi dening jin. Nggih. Bareng dheweke mati jin niku nemplak tengene anak putu gawe rekasane anak putu. Nggih. Bocahe niku dadi weruh barang-barang sing mboten ketok. Bocahe niku dadi asring diganggu dening jin kala wau. Sak omah niku dadi bunek sedih sedanten nggih nganti awake kuru sebab diganggu dening jin ingon-ingone mbae sing poso ngrawat niku nggih pramila saking menika pinangka sedherek ingkang sae nggih ngaturi nggih ngaturaken dakwah bil hikmah wal mauidzatil hasanah kanthi ngelembah manah kanthi andap asor lan disuguhi nggih daharan unjukan sak murwate wong sing kanggo daya sing mara. Ngenteni sekul nggih cepaki sekul. Wah aku agek ngrawat kak lah ngrawat ki ra urusamu. Aku ra ora ngrawat nak ngoten. Ning ngendikane ampun ngoten niku nggih. Amalah nesu engko dheweke nggih. Intine diaturi langkung rumiyin dakwah kanthi sae lajeng diajak dahar sesarengan. Ngrawat niku maknane dheweke mangan namung napa? Ijo-ijonan nggih. Mboten purun maem sekul, mboten purun maem iwak lan sak piturutipun. Ngrawat. Kalau tidak mengingatkan orang tua dalam kesyirikan dianggap durhaka. Bagaimana kalau orang tua masih dalam kebid'ahan? Harus diingatkan atau bagaimana? Iya, harus diingatkan. Diingatkan. Wong tua tu mindak bid'ah, nggadahi kapitah dosa ingkang bid'ah menika dipun caosi pepeling. Nyaosi pepeling niku mboten kudu ngajari. Nggih. Dipun cepaki buku jupuan akidahmu saka Al-Qur'an lan Sunnah. Niku pun pinangka dakwah, nggih. Dipun puterake pengawasan ngangsu kawruh niku sampun pinangka dakwah. Mengke nek sing nuturi anake jenengan, mengke jenengan darani ngajari wong tua. Di setelke rekaman pengawasan. Iku sampun dakwah dumateng tiyang sepuh. Nggih. Nek ana wong tua asing dicokot ula menawake dhewe mesti awas Pak amburine jenengan enten ula. Kok bapakne tumindak bid'ah malah dijarke mawon. Wis ben tumindak bid'ah ya semen. Kok nek tak elekke kok malah seling surup malah aku diseneni. Nggih, dakwah niku ten pundi papan mesti wonten apa? Resikonipun. Sae dumateng tiyang sepuh, sae dumateng sanak sederek tangga tepalih mitra pitepangan wonten resikonipun. Ning kanggone wong sing tresna marang sedulure, kepengin ajak-ajak sedulure mlebu ten swargane Allah, niku rintangan-rintangan niku digawe enteng. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Ngoten niku. Lan mboten supe nyuwun nggih dumateng Allah ndongake hidayah kagem tiyang sepuh. Caranipun kemawon ingkang kedah dipun sinaoni. Dakwah dumateng tiyang sepuh niku mboten sami ya kalian dakwah dumateng tiyang sanes. Kedah luweh alus malih. Wallahu taala alam. Jika kita menembak burung sasarannya satu dan bismillahnya hanya sekali. Qadarullah terkena dua. Bagaimana burung tersebut halalkah yang satunya? Pripun nggih? Kula nggih mboten ngerti nih, mboten wani. Wallahu taala alam bisawab. Bedil manuk bismillah jedet. Nggih niate mung manuk sing ketok niku. Ndelalah mburine kuwi ning manuk ya, Wan. Plurune tembus ngenengi kancane. Nyeblok loro. Nah niku sing kalih pareng halal dipun dahar napa mboten, wallahu taala a'lam bisawab, kula mboten mangertosi hukumipun. Mangke saged dipun takenaken dumateng ustaz sanesipun. Wallahu taala a'lam bisawab. Pripun hukumnya menjual daging ayam yang tidak tahu yang menyembelihnya menyebut nama Allah atau tidak? Halal, pareng, Pak. Nggih. Jenengan tumbas KFC niku nggih mboten ngerti. Niku ndek iki dibeleh nyebut asmane Allah napa mboten? Jenengan tumbas mie ayam nggih mboten ngerti ayame niku dibeleh nyebut bismillah napa mboten? Jenengan tumbas sate ayam, tumbas burger, tumbas bubur ayam, soto ayam, mie ayam napa mleh? Nggih sing nganggo ayam-ayam niku. Gethuk ayam, upama gethuk nganggo ayam gitu. Bak pau isi ayam. Mangga rasa ayam po upama gitu. Niku nek mboten ngerti awake dhewe niku. Disebut nama Allah atau tidak. Pokoke patokane awake dhewe urip ten negara Islam, mayoritas penghunine niku Islam, bismillah halal. Kecoba mengertosi ada dasar data dan fakta langsung bahwasannya daging ini tidak disebut nama Allah, ngerti langsung nggih, berdasarkan data dan fakta niku haram mboten pareng nggih. Ning nek mboten ngertos niku kembali ke hukum asal, al aslu fil asyail ibahah, hukum asal dari segala sesuatu halal ngantos wonten dalil ingkang ngendikake bilih barang kala haram. Kejawi nalika awake dhewe niku gesang ten negara kafir, niku mboten pareng sadean daging sing mboten ngerti disebut asmane Allah napa mboten. Sebab mayoritas wong ten negara-negara kafir mesti ora nyebut asmane Allah. Kejaba nek pun enten label halal saking organisasi Islam, nggih saking pemerintah Islam, lan niku nembe pareng dipundhahar. Nek awake dhewe urip ning negara kafir. Ning saat dangunipun kita gesang wonten negari Indonesia Raya tercinta, di sana tempat lahir beta, nggih dibuai dibesarkan bunda sampai akhir menutup utang niku wau. Niku pokoke enten iwak bismillah dipun dahar. Senadyan mboten ngerti dipun sebat asmane Allah napa mboten. Sebab hukum aslinipun halal, awake dhewe urip wonten negari Islam. Wallahu taala alam. Apakah hewan juga mengalami sakaratul maut? Nggih cetha. Nek mboten mengalami sakaratul maut nggih mboten mati berarti. Pitik niku sakaratul maut mboten, Mas? Enten jagal pitik mriki. Mas jaket biru lorek-lorek. Apakah hewan mengalami sakaratul maut? Nggih jenengan ampun mengo. Mengalami sakaratul maut mboten, Mas? Hewan niku. Bingung jenengan sing tengah. Lah jenengan kawase oren. Hewan mengalami sakaratul maut napa mboten? Jenengan. Mengalami mboten? Hewan sanes jenengan. Hewan niku hewan niku nggih mengalami sakaratul maut kaya dene menungsa. Lah nek mboten mengalami sakaratul maut mboten mati nggih mboten. Nggih. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kabeh sing mapan ana sak lumahing jagat bakale mati, sing kekal abadi langgeng sak lami-laminipun menika namung Allah Subhanahu wa taala. Ning wonten makhluk Allah sing boten bakal mati. Wonten makhluk Allah sing ora bakal mati. Napa niku? Hah? Arsy, swarga, neraka, niku boten mati. Nggih. Nah, terus bedane Allah, Allah bedane napa? Allah abadi, arsy nggih abadi. Allah abadi, swarga neraka nggih abadi. Terus bedane Allah kalih swarga neraka kalih arsy napa? Bentenipun keabadian Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Ning nek keabadian surga dan neraka niku dheweke abadi sebab diparingi keabadian dening Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya menggunakan jembatan keledai untuk menghafal sesuatu tapi menggunakan nada lagu yang nadanya lagu pop atau dangdut? Mboten pareng, Pak. Nek napa niku wonten tak kula nate weruh, Pak. Niki pinangka contoh mboten pareng ditiru nggih. Nggih. Nasoro nasoro nasoru ngoten niku. Niku nyanyi dangdut niku. Nasoro nasorota nasorna ngono iki. Mboten pareng, Pak. Sebab Nabi ngawisi nyanyian lan alat-alat musik. Kula niku mboten nganggo ngoten niku gene ya iso ngapalke niku. Wonten jembatan keledai sing sanes sing mboten napa-napa. Huruf-huruf mudhara'ah anita. Alif, nun, ya, ta. Mboten napa-napa. Huruf-huruf kol-kolah baju di toko. Ab, aj, ad, ato, akok baju di toko. Jembatan keledai mboten napa-napa. Nggih. Napa male huruf-huruf tambahan? Sa'al tumuniha. Yen sa'al tumuniha niku mang goleki dhewe huruf napa mawon niku gitu. Niku dipun keparengaken. Ning nek jembatan keledai kok jenengan dadak nganggo nyanyi, nadane nganggo dangdut koplo, naudzubillah min dzalik. Niku kemuliaan ilmu niku dadi ambrol luntur, Pak. Kathah lho niku wonten sing ngapalke Alfiyah niku karo dikotoki jogetan niku. Alfiyah Ibnu Malik. Enten mboten? Wonten. Niku mboten pareng, Pak. Nggih. Ngapalke mawon nyuwun pitulungane Allah Subhanahu wa taala menawi niat niki ikhlas, Allah Subhanahu wa taala insyaallah badhe paring gangsar, badhe paring gampang. Insyaallah taala. Ampun supe asring-asring nyuwun donga dumateng Allah. Diparingi ilmu ingkang manfaat. Kula tumbas mobil regi 70 juta. Terus menawi sakniki sampun setahun disade, pasaranipun namung 25 juta. Napa ngoten menika inggih kedah bayar zakat. Mobil niku mobil dagangan napa mboten? Nek mobil dagangan kan biasanya enten tunggale gitu. Ini harta dagangan yang tersimpan setahun ngantos setahun kok dereng owah gingsir mboten kurang saking nisab niku kedah dipun zakati. Lan nisabipun miturut pamanggihipun para ulama, barang dagangan saged digunakake nisabipun emas 80 gangsal gram. Nah iku mboten salah emut nggih. Niki 80 gangsal gram niku regane pinten? Nek bandane awake dhewe pun nggih gunggunge luwih kathah tinimbang niku sampun dipun simpen setahun nika kedah dipun zakati. Nggih menawi kurang saking niku menika mboten kedah dipun zakati. Wallahu ta'ala alam. Wonten griya kula wonten pedang peninggalanipun eyang kula. Kula anggap pedang menika pedang biasa. Senadyan pedang niku sampun dangu, saenipun pedang menika dipun napakaken. Dipun musnahake kemawon. Digrendo ngantos ajur. Jenengan anggadai pamanggi pedang niki biasa ning anak putune jenengan. Piye sesuk? Nggih. Nek dheweke dicerai dening setan terus dibisiki, kuwi pedangmu kuwi tinggalane mbahmu canggah. Kuwi jenenge pedang Kiai Tunggul Naga Bawira. Nggih. Nek dicabut kuwi kudu mangan getih upamane, getih pitik upamane. Nek ora engko bakal gelodak-gelodak lan sak pit. Anake jenengan semerintil karo omongane setan sing mlebu lewat mimpi, lewat pengipen, iku dadi jalaran tedak turune panjenengan nalisir tumindak syirik. Naudzubillah min dzalik. Menika syirik niku sing diharamke mboten tumindake. Klebu perkara-perkara sing dadi jalaran wong tumindak syirik menika saene kedah dipun tapis tumpes dipun icali tanpa sisa. Di daerah kami ada pengantin baru. Ketika keluarga mempelai wanita mengantar ke mempelai laki-laki atau sebaliknya, saat melewati sebuah jembatan, di situ pihak keluarga membuang ayam yang masih hidup di jembatan tersebut. Bagaimana hukumnya? Nggih syirik niku wau. Padha kalih niki. Lewati jembatan gua pitik. Ten daerah wetan niku wonten tunggak jati. Tunggak jati wite niku pun mati kantun tunggake tok. Niku saben wong dodol mriku kudu gua. Nek pame kula gendong jahe nggih, ajeng lewaten pasar gua mriku kudu gua jahe. Kluthik. Nek kula dodol kunir kudu gua kunir. Nek kula dodol beras kudu guwak beras, jikuk beras diguwak mriku. Nggih. Nek dodol pitik nggih kudu guwak pitik, kutuke sing cilik diguwak mriku. Niku kapitadosan klenik mboten pareng dipun pitadosi. Mboten pareng dipun tindakake. Nggih. Niku adat ingkang mboten wonten napa niki jeluntrungane, tujuane napa riku rata-rata dheweke wedi karo demit sing mbau reksa enten nggih. Kretek niku wae. Ateges dheweke sampun isti'anah dumateng saaliyane Allah. Jaluk nyuwun pengayoman karo lelembut sing tunggu kretek mboten pareng. Idza sta'anta fasta'in billah. Menawa sira jaluk pengayoman, jaluk pengayoman marang Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng patuko ya Allah kula nyuwun pengayoman. Namung dumateng patuko ya Allah kula nyuwun ngaturaken pendonga. Wallahu taala a'lam bissawab. Wektalipun sampun telas mbok menawi mekaten lan semanten para jamaah sedaya pengaosan ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangen dalu punika mugi-mugi saged beta manfaat wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranane ing penggalih semanten ugi pitakenan ingkang dereng sagedipun waos saestu kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Mugi-mugi Allah tansah ganjar kesarasan, ganjar yuswa panjang, saged pinanggih wonten pengaosan candhaipun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.